Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan ini, kita akan gunakan insyaallah taala yang tersisa dari bulan Ramadan ini untuk al-ibadah lillahi subhanahu wa taala, dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan taufik dan aunnya kepada kita semua. Wala syak bahwasanya ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan lah fadilah, memiliki keutamaan terutama di malam harinya. Lianna al-ashr awakhir, karena 10 hari terakhir adalah malam-malam yang paling diharapkan untuk seorang mendapatkan Lailatul Qadar. Wa fadilatuha ma'rufah. Keutamaan dari Lailatul Qadar kita ketahui bersama. Ibadah yang kita lakukan di malam tersebut jauh-jauh-jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding seorang menghabiskan selama 1000 bulan penuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan selama 1000 bulan dan dia gunakan terus-menerus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bianwa'iha dengan berbagai macam bentuknya, maka ibadah di malam Lailatul Qadar lebih afdal. Maka sebagaimana perumpamaan oleh Salafun Shalih, yang namanya kuda ketika balapan, maka justru di menjelang akhir garis finish, kuda tersebut atau pengendaranya akan berusaha memacu dengan lebih kencang untuk mendapatkan dan mencapai garis finish duluan. Maka seperti itu pula seorang yang beribadah di Lailatul Qadar atau di Ashr Awakhir, justru semakin akhir di bulan Ramadan dia semakin meningkatkan. Dan di antara perkara yang paling bisa memacu, paling bisa memicu seorang itu untuk semangat untuk beribadah di semisal 10 hari akhir ini dari bulan Ramadan adalah motivasinya, dorongan terutama dalam masalah al-akhirah. Seorang yang betul-betul tertancap pada dirinya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dia selalu menghadirkan di dalam kalbunya, dia memiliki ilmu serta pengetahuan berkaitan dengan umurul akhirah, perkara-perkara akhirat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya khabarkan di kitab wa sunnah. Ini di antara faktor pemicu terbesar untuk seorang itu betul-betul semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sering kita ulangi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggandengkan antara keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhir. Sering sekali kita mendengar ayat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sering sekali digandengkan keimanan antara Allah dan hari akhir. Begitu pula Di dalam hadis Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyakun kadza wa kadza," hendaknya dia demikian dan demikian. Banyak sekali hadis-hadis yang menghasung seseorang untuk beramal dengan kaitan keimanannya terhadap Allah dan hari akhir. Disebutkan oleh para ulama una, kenapa sering sekali digandengkan seperti itu? Karena beriman kepada Allah dan hari akhir terutama adalah faktor pemicu terbesar untuk seorang itu betul-betul bisa semangat di dalam beramal. Man lam yu'min bil yaumil akhir, bahkan seorang apabila tidak beriman kepada hari akhir atau lalai darinya, tidak sadar bahwasanya kelak nanti setelah dia meninggal ada kehidupan abadi setelahnya yang dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia amalkan di dunia, apabila dia lalai dengan hal-hal yang seperti ini atau lemah keimanannya atau bahkan sama sekali tidak beriman, fala ya'mal, maka dia tidak akan mungkin untuk terpicu beramal, karena menurut dirinya kalau tidak ada hari akhir, untuk apa saya beramal? Untuk apa saya beribadah? Begitu pula orang yang lemah, lalai dari iman di yaumil akhir, dia akan merasa lemah dalam beribadah, merasa untuk apa sih ibadah? Untuk apa sih qiraatul Quran? Untuk apa sih banyak-banyak zikir? Untuk apa sih sholat? Untuk apa ini? Untuk apa itu? Dari ibadah. Tidak ada motivasinya. Tidak ada pendorongnya. Berbeda halnya dengan seorang yang memang sadar, memang yakin bahwasanya kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan yunaqishu. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya atas apa yang diamalkan. Dan nasibnya tergantung dengan amalan dia di dunia. Dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramal. Dan bisa saja dia masuk ke dalam neraka ketika dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, seorang itu mendapatkan sa'adah fil akhirah, mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat ketika nanti pada yaumul qiyamah orang-orang akan dibagi-bagi catatan amalannya, dan seorang itu akan diberikan catatan amalannya dengan caranya masing-masing. Ada yang mendapatkan dengan tangan kanannya, ada yang mendapatkan dengan tangan kiri di bagian belakang. Ada pun yang mendapatkan catatan amalannya, Allah beri catatan amal melalui tangan kanannya, maka dialah orang-orang yang pasti masuk surga. Selamat. Tapi ketika justru Allah sebaliknya memberikan catatan amalannya dari tangan kiri, Allah beri dia pada bagian kirinya, bagian belakangnya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan khasar. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dosanya, sebab seorang itu mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kiri karena kuatnya keyakinannya terhadap al-akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mendapatkan catatan amalan dari sebelah kanannya, "Fama man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari tangan kanan, Allah berikan melalui tangan kanannya. Tangan kanan orang tersebut. Dia berbahagia. Dia senang karena dia tahu ini adalah alamat kebahagiaan. Dia senangnya luar biasa sampai ingin memamerkannya. Ha umuqra'u kitabiyah, ini baca kitab dan catatan amalanku ini. Diperlihatkan kepada orang-orang karena saking senangnya. Karena dia pasti akan masuk surga. Iqra'u kitabiyah, baca kitabku ini, catatan amalan, alhamdulillah. Dan dia sebutkan alasan kenapa dia bisa mendapatkan sa'adah ini, mendapatkan kebahagiaan ini, mendapatkan kesuksesan hakiki ini. Dia sebutkan alasan yang pertama kali yang disebutkan, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Karena dulunya aku yakin, aku beriman, bahwasanya aku akan menghadapi hari hisabku, hari perhitungan amalanku. Sehingga aku persiapan, sehingga saya tidak lalai, sehingga saya tidak tertipu dengan berbagai macam bentuk fitnah-fitnah dunia. Betul-betul fokus dirinya untuk akhirat. Betul-betul memberikan jiwanya untuk akhirat karena betul-betul yakin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala balas orang tersebut dengan sa'adah fil akhirah. Dan di kesempatan kali ini kita akan membacakan beberapa hadis yang semoga dengan membaca beberapa hadis ini yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya, terkhusus pada kitab Ar-Riqaq. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghulun fihi makathirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang seorang itu rugi, tertipu pada dua kenikmatan tersebut. Tertipu padanya, rugi padanya kebanyakan orang atau banyak sekali dari manusia. Yaitu kenikmatan as-sihhah wal farag. Kenikmatan berupa dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan waktu luang. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di antara kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya harusnya disyukuri, harusnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Namun kebanyakannya atau banyak sekali dari orang-orang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Justru membuangnya dengan sia-sia. Diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disia-siakan, dibuang begitu saja, bahkan digunakan untuk maksiat. Yang pertama adalah as-sihhah, yaitu yang pertama adalah nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan. Seorang ketika diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang sekali yang menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sehat, fisiknya kuat. Kebanyakan orang justru merasa dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal seorang yang cara berpikirnya, cara pandangnya lurus, dia melihat hal ini adalah kesempatan dari Allah. Ketika Allah berikan kepadanya kesehatan, ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkannya kepada surga. Ketika dia gunakan kesehatan ini, kekuatan fisiknya dengan baik. Ataupun bahkan kekuatan dan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental pun itu juga as-sihha, seorang yang majnun, seorang yang gila. Ini dia walaupun dari satu sisi diberikan udzur, namun dari sisi lain dia rugi karena apa yang dia lakukan itu sia-sia, tidak terhitung ibadah dan amal. Orang gila, orang yang akalnya tidak normal. Berbeda halnya orang yang diberikan kesehatan berupa akal. Segala macam bentuk ibadah yang dia lakukan terhitung sah. Sehingga itu pada hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dari sisi kenikmatan sehat fisiknya pun seperti itu. Orang yang fisiknya terutama masih muda, berdiri, beraktivitas berjam-jam sekalipun kuat sebetulnya. Kalau ada motivasinya, kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh. Dia gunakan untuk qiyamul lail, bahkan berjam-jam misalnya. Sebetulnya kekuatan fisiknya bisa. Berbeda hanya dengan orang yang sakit. Mau berdiri saja susah. Mau rukuk, sujud, duduk lagi. Gerakan-gerakan yang walaupun sederhana seperti itu, orang sakit kadang susah untuk melakukannya. Tapi kebanyakan orang justru berbeda. Kebanyakan orang kalau sehat justru tidak menggunakannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehat, terutama di masa-masa seperti ini, digunakan untuk moya, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Keluar, jalan-jalan, ke mall, bersama komplotannya, bersama gengnya, melakukan aksi ini, aksi itu, yang bahkan mengandung kemudharatan kepada orang lain. Terutama di bulan Ramadan. Petasankah? Bersama geng motornya kah? Mengganggu keamanan kaum muslimin, mengganggu keamanan masyarakat. Polusi suara, dan yang semisalnya. Meresahkan masyarakat, bahkan mengancam nyawa. Maka ini menunjukkan bahasanya, as-sihah, nikmat kesehatan itu termasuk di antara hal yang kebanyakan orang itu justru rugi. Tidak menjadi sesuatu yang membantu dirinya untuk mengantarkan dirinya kepada akhirat, kepada surga, tapi justru sebaliknya, menjadi wabal alaih, menjadi musibah baginya. Akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kesusahan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa masa mudanya demikian-demikian digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Digunakan dengan hal-hal yang istilah orang-orang muda sekarang eksplorasi. Cari jati diri, cari keberadaan, cari eksistensi. Ingin menjadi laki-laki sejati dengan cara yang maksiat. Dengan cara yang bertentangan dengan koridor syariat. Maka orang yang tipenya seperti ini, justru akan sulit hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illam yatub ilallah. Kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula al-faragh. Waktu luang. Dan al-faragh di sini tidak semata-mata dari sisi waktu dan kesempatan, tapi dari sisi as-sa'ah, dari keluasan harta. Sehingga mencakup al-faragh di sini faraghun fil waqt wa faraghun fil mal. Ruang longgar dari sisi waktu. Ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masa muda ataupun waktu yang longgar tidak digunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Digunakan untuk hal-hal yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun fil mal pun seperti itu. Naam. Digunakan untuk menghabiskan dan memenuhi hasrat dan ambisinya. Baik. Maka ini di antara tadzkirun min Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara pengingat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahasanya yang namanya manusia kebanyakannya kalau diberi kenikmatan seperti ini tidak bisa bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan wa qalilum min ibadiy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah. Dan dari sini pula kita bisa petik faedah alla naqtar bil kasrah, agar kita itu tidak tertipu dengan kebanyakan orang. Jangan jadikan patokan umumnya masyarakat bagaimana, jangan jadikan patokan kebanyakan orang itu gimana. Tidak. Kita tidak menjadikan patokan satu itu lazim, tidak lazim, boleh, tidak boleh, hak ataupun batil berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Seorang yang nafid basir, seorang yang pandangannya tajam, dia tidak peduli dengan pandangan orang. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Tidak peduli dengan kebiasaan orang. Tidak dijadikan sebagai patokan. Biasanya manusia gini, biasanya orang begini kok. Ikut-ikutan orang. ikut-ikutan keumumannya. Orang anak-anak muda biasanya seperti ini. Misalnya anak-anak muda malam-malam naik motor, keliling-keliling geng, gelayer-gelayer misalnya. Seorang pemuda yang notabene sadar, yang notabene dia kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli mereka serah. Oh, batil, maksiat. Ngapain ikut maksiat? Ngapain ikut jalan ke neraka? Ini pandangan orang yang betul-betul lurus. Dia tidak peduli walaupun dia dicemooh, enggak gaul, enggak laki, enggak ini, enggak itu. Dia enggak peduli. Ma alaina minhum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk ya waktu berbuka ya. Sudah ya. Wala'ala nanakhtahim bihadzal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.